بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa melanjutkan ta'lim kita masih dengan pembahasan yang sama, bab dzamul jidal, tercelanya perdebatan dalam urusan agama. Sudah kami sampaikan dalam pertemuan sebelum ini bahwa agama itu bukan sebagai bahan perdebatan. Kenapa demikian? Karena agama bukan produk manusia. Bukan akal kita atau akal mereka yang menetapkan hukum dalam Islam. Agama ini datangnya min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. La tudha' ala quli rijal. Bukan ditetapkan atas dasar pemikiran orang. Bukan. Kalau seandainya agama ini ditetapkannya melalui pemikiran-pemikiran manusia, maka niscaya akan menjadi bahan perdebatan. Masya Allah hujan. Alhamdulillah. Dan sudah di masjid tak? Hudanan modan? Botan. Alhamdulillah. Bagi yang mau ambil helm atau jaket, monggo, tidak usah sungkan. Nanti malah teles jebu sebelah angel. Kita ulangi kembali ke kaum muslimin. Kalau seandainya agama ini adalah hasil akal manusia yang menetapkannya, maka niscaya agama ini akan menjadi bahan perdebatan. Akalnya siapakah yang paling pas dalam menetapkan hukum dalam Islam? Akan terjadi seperti itu kaum muslimin. Kalau seandainya agama ini adalah hasil pemikiran manusia. Manusia berkembang teknologinya. Pemikirannya pun berkembang ke depan. Mungkin pemikiran manusia zaman dulu dengan manusia zaman sekarang berbeda. Pemikiran itu sangat-sangat terpengaruhi oleh adat istiadat. Terpengaruhi oleh situasi kondisi yang ada. Beda zaman, beda pemikiran. Beda tempat, beda pemikiran. Kalau seandainya agama ini adalah hasil manusia, niscaya akan mengalami perbedaan yang sangat banyak. Dan tidak ada satupun yang benar secara mutlak. Karena apa? Masing-masing bisa berakal dan berpendapat. Maka kalau demikian adanya, agama akan rusak. Tidak akan ada al-haq yang hakiki. Tidak ada penjelasan mana siratul mustaqim dengan sebenar-benarnya. Karena masing-masing orang akan mengikuti apa yang ada di akalnya masing-masing. Maka ketahuilah kaum muslimin, agama itu min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an, walillahil khalqu wal amru. Hanya milik Allah lah kemampuan dalam menciptakan. Tidak ada pencipta selain Allah Azza wa Jalla. Allah saja yang memiliki sifat al-khalq, mampu mencipta. Demikian pula dengan wal-amru. Amru ini artinya adalah urusan. Yakni mengatur segala hukum. Baik pengaturan secara kauniyah, peredaran alam semesta, bumi, langit, matahari, bulan, manusia hidup, manusia mati, tumbuh berkembang, silih berganti, rezeki, ini semuanya pengaturan kauniyah, pengaturan alam semesta, perjalanan alam semesta. Hanya Allah Azza wa Jalla yang memiliki kemampuan dalam hal al-amri. Demikian pula al-amru, pengaturan dalam hal syariatnya yang mengatur kehidupan manusia, yang mengatur para hamba-hamba harus begini, harus begitu, wajib ini, wajib itu, caranya begini, caranya begitu, ini haram, tinggalkan, ini halal, silakan. Itu semuanya al-amru, hanya hak Allah semata yang menetapkannya, bukan manusia. Bukan apa? Manusia. Sampai pun para nabi bukan sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dalam menentukan. Laisa laka minal amri syai'. Allah menyebutkan ayat ini atau menurunkan ucapan ini berkaitan dengan nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa laka minal amri syai'. Engkau wahai Muhammad alaihi wasallam tidak memiliki apapun dalam hal kepengaturan. Nabi kita hanya sebagai penyampai. Kalau demikian adanya, maka agama bukan untuk diperdebatkan atau untuk sharing tukar pikiran, ditukar-tukar. Enggak ada itu. Agama itu adalah mendengarkan apa yang disampaikan dalam wahyu dan menggunakan akar pikiran kita untuk menyerap apa yang disampaikan dan diamalkan. Itu agama. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, kita kaum muslimin diperintahkan bukan berakal terlebih dahulu, bukan menggunakan akal terlebih dahulu, tetapi mendengarkan terlebih dahulu, kemudian mengimaninya, memahaminya sesuai dengan yang disampaikan dan diamalkan. Dah, itu di agama. Mereka-mereka kaum muslimin ahlun nar, penduduk neraka. Di antara sebabnya karena mereka tidak mau mendengarkan wahyu dan tidak mau mempercayainya. Kenapa tidak mau mendengarkan wahyu? Kenapa tidak mau mempercayainya? Karena mereka lebih mengedepankan apa? Akal. Dan tidak percaya dengan wahyu. Beragama itu bukan seperti itu. Mengapa mereka ada orang-orang yang suka berdebat? Karena dia beragama, teorinya, caranya, manhaj dia adalah dengan akal, baru kemudian menerima. Ini salah. Orang yang suka debat itu pakai apa, Pak? Logika. Logika. Tanpa dalil. Apa yang masuk akal, maka itu agamanya. Walaupun tidak ada nasnya. Ini salah. Orang yang suka debat, pasti jatuh pada yang seperti itu. Orang yang suka debat, itu pasti akan suka dengan yang namanya kebebasan. Sampai-sampai bebas. Tidak mau diatur oleh nas Al-Quran dan nas As-Sunnah. Kata mereka, para aqlaniyun, orang-orang yang beragama dengan menggunakan akal, dari kalangan jildin yang semisalnya, mereka mengatakan Al-Quran dan hadis menghambat kemajuan pemikiran kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Menghalangi kemampuan berakalnya kaum muslimin. Karena itu tinggalkan. Kita harus bebas sebagaimana negeri-negeri barat yang lebih maju daripada kita. Selama ini kita dibodohi oleh nas, kata mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka tukang debat, berbolak-balik, berpindah-pindah, berganti-ganti pemikiran sesuai dengan kondisi yang ada pada mereka. Akal manusia mengalami perubahan, maka agama mereka pun mengalami apa? Perubahan. Yang pada ujungnya para tukang debat, baik kaum muslimin perhatikan, pada ujungnya mereka-mereka yang gemar debat adalah mengatakan semua pendapat benar. tidak usah saling memaksakan pendapat. Benar atau benar kalimat ini, Pak? Ya, bingung mboten njenengan? Semua pendapat benar, jangan memaksakan pendapat. Kalimat ini umum. Sampai pun walaupun ada nasnya, ada ayatnya, ada hadisnya, jangan dipaksakan. Itu yang mereka maukan. Mengerikan tidak, Pak? Mengerikan. Hadis Nabi bukan sebagai takaran bagi mereka, tukang debat. Walaupun ada nasnya, jangan dipaksakan, Mas. Mereka juga bebas kok berpendapat. Kalau dipaksakan dengan ayat, itu berarti membatasi. Otak kanan atau otak kiri. Otak kanan atau otak kiri atau otak atas atau bawah, Pak. Otak dengkul. Yang digunakan karena otaknya melanggar syariat. Allah sebutkan tentang ahlun nar. Di dalam surat Al-Mulk. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini. Kullama ulkiya fiha fawjun. Sa'alahum khazanatuha. Alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzab. Apakah kullama ulqiya, setiap dilemparkan manusia ke dalam neraka dalam jumlah yang begitu besar, dibahasakan dengan nas ini bagaikan seperti gelombang lautan yang begitu besar manusia, kayak gelombang orang lemparkan dalam neraka entah berapa jumlah gelombang laut, tetapi itu adalah orang. Maka malaikat penunggu neraka bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apakah belum datang kepada kalian ketika di dunia seorang rasul yang mengingatkan akan bahayanya neraka? Apakah belum ada berita tentang neraka? Kalau sudah ada, mengapa milih neraka? Kalau sudah ada, mengapa kalian masuk neraka? Ini pertanyaannya. Kok mlebu neraka kowe? Apa urungan sini ngerti? Ini bahasa kitanya. Namun mereka menjawab, qalu bala qad ja'ana nadhirun. Mereka menjawab, sungguh wahai malaikat, telah datang seorang pemberi ancaman, peringatan, telah memberitahukan tentang neraka dengan isi dan siksanya. Namun fakadzabna, kami mendustakannya, yakni tidak percaya, mengatakan rasul itu bohong. Ini banyak, Pak. Orang-orang yang bermain logika tidak percaya dengan neraka. Tidak percaya. Hah? Mereka mengatakan, mana buktinya di neraka? Kita tidak mau menerima sesuatu tanpa bukti, kata mereka. Kalau Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, saya ingat, kalau segala-galanya harus kasat mata, segala-galanya harus terlihat oleh mata, apa bedanya muslim dan kafir? Paham ini kalimat? Apa bedanya muslim dan kafir? Segala-galanya harus terlihat oleh mata, baru diimani. Ya ini orang kafir. Kalau orang mukmin, apapun yang ada dalam nas, apapun yang ada dalam sunnah Nabi, walaupun tidak terlihat oleh mata, kita mempercayainya. Kita membenarkannya. Kita mengimaninya. Sehingga itulah bedanya mukmin dengan kafir. Mereka-mereka yang beragama dengan akal, logika, rasio, mereka tidak serta-merta mempercayainya dengan alasan itu. Apalagi di antara mereka ada yang sok membuat anekdot. Neraka-neraka apa? Kayak koisto meneraka. Cerita neraka begini-begini. Kayak koisto mengana lah. La haula wala quwwata illa billah. Hada kufur. Kemudian mereka kaum muslimin menyesal. Dan penyesalan ini ditulis dalam Al-Quran. Menjadi pelajaran bagi kita. Lalu mereka mengatakan, la kunna nasma'u. Au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu seandainya kami ketika masih di dunia mau mendengar, Allah barakallahu fikum, mendengar ini cara kita berislam. Mendengarkan apa wahai kaum muslimin? Mendengarkan nas. Karena agama ini dari si Allah azza wajalla berupa wahyu. mendengar kamu. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, apa yang dikabarkan, apa yang diberitakan, apa yang disuruh diimani, dipercayai, kamu dengar. Gak mungkin kamu tahu agama kalau tidak mendengar. Karena agama bukan bikinanmu. Bisa dipahami hadirin? Ini. Baru kemudian menggunakan akal untuk bisa memahami firman Allah dan sabda Nabi sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Karena pemahaman mereka lah yang diakui oleh Allah untuk kita mengikutinya. Kalau semata akal kita, ya bisa Pak. Kabe-kabe wong dia akal kok. Bisa. Tetapi pemahamanmu ketika berbeda dengan pemahaman para salafus saleh, kamu salah. Yang benar pemahamannya as-salafus saleh. Rasul dan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu pemahaman yang disahkan dalam agama kita. Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Addu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang terbimbing dan telah mendapatkan hidayah. Rasul mensifati para sahabat terbimbing dan telah mendapatkan hidayah. Ini rekomendasi disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab Mayyiz Salafiyah, mengikuti sunnah Nabi wajib dan mengikuti sunnahnya para sahabat wajib. Dari mana kita tahu? Dari kalimat alaikum bisunnati wa, ada huruf waw artinya dan. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin, menunjukkan apa? Wajib juga. Itulah kamu. Sehingga kaum muslimin, janganlah kita beragama itu mengedepankan akal daripada wahyu. Kita belajar mendengarkan nas-nas tersebut, kemudian kita memahami dengan pemahaman yang benar, kita mengamalkan kalau itu perintah, dan kita tinggalkan ketika itu adalah sebuah larangan. Selesai itu. Murtah kita, tenang jiwa kita, sejahtera jiwa kita, mengikuti apa yang diwahyukan, selesai. Tidak mengedepankan akal daripada wahyu. Yang ada gundah gulana, kacau, bingung, berbenturan antara pikiranmu dengan nas, atau berbenturan akalmu dengan akal orang lain, bingung. Bingung aku is mantap, ujarku gitu nih. Rubah maninya, nah mau ngomong kaya-kaya, bingung maning. Akhirnya yuslah tertinggal nasi ini. Mengikuti lawan debatnya. Katanya masuk akal omongannya wong kiye. Sebulan berjalan, debat lagi. Kalah debat. Yang namanya setiap kepala itu pasti memiliki isi, pendapat, pikiran. Disebutkan dalam bahasa Arab, kullu ra'sin dhi ra'yin. Anda lupa apakah ini hadis atau bukan, sehingga saya tidak menyebutkan ini sebagai hadis. Kullu ra'sin, setiap kepala, dhi ra'yin, pasti memiliki apa? Pendapat. Kalau yang masuk ini ilmu yang benar, pendapatnya akan benar. Kalau yang masuk ilmu yang salah, pendapatnya akan apa? Salah. Karena itu pada bab ini beliau mengajarkan kepada kita, oh, agama itu bukan sebagai bahan perdebatan. Kalau diajak tukar pikiran, jangan mau pak. Walaupun waras, nek jenengan urung waras ya kan, alang golek sing urung waras. Saya tidak mau tukar-tukaran. Eman-eman, ulim beneri biangin-angin. Ya, bismain tukarkan pikirannya dengan. Jangan egois. Kalau Anda mau dengar keterangan, saya sampaikan. Kalau jenengan mampu. Kalau tidak, beritahukan kepada dia. Saya tidak mau debat. Tapi kalau kamu mau tahu ini, datanglah ke majelis saklim. Tempat ini, di sini, di sini, di sini. Anda akan mendengarkan undian ilmu. Kalau Anda katakan itu benar, silakan. Kalau Anda mengapa itu salah, tanyakan kepada ustaz. Hadza huwa qawlu muslimin, solusinya. Jangan antum percaya diri banget. Saya tek debat. Wah, antum gak punya apalan. Gak punya maroji. Gak punya rujukan. Referensi kitab gak ada. Lah mau debat kusir. Debat kusir ngerti pak? Yang kusir jelman. Tarik-tarik-tarik kayak. Tarik ngulon ya melu ngulon. Ya tabrakan pak. Nabrak tembok rika. Tanda ilmu. Jangan layani perdebatan. Anda akan kacau kembali. Mau ilmu, mau tahu ilmu, datang ke majelis ta'lim. Aywa, bisa difahami hadirin? Kita lanjut dalam membaca kitab kita. Nomor keberapa? 462. 462. Qala Hanbal. Hanbal ibn Ishaq ibn Hanbal. Rahimahullahu ta'ala. Kataba rajulun ila Abi Abdillah kitaban. Ada seorang yang menulis surat kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Yasta'zinuhu fihi. Dalam isi surat itu berisikan permohonan izin kepada Imam Ahmad. Ayyadu'a kitaban yashrahu fi rad ala ahli bid'i. Sebuah minta izin untuk membuat sebuah kitab, menulis sebuah karangan yang berisikan tentang perdebatan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ide bagus atau ide jelek, Pak? Halo? Ada yang bisa jawab? Ketone Mahan ya? Jangan ketone, Pak. Kita tunggu Imam Ahmad jawabannya, Pak. Kita dengan Imam Ahmad pintar mana, Pak? Pertanyaan yang sangat salah. Ya, tidak layak dipertanyakan. Tahu diri kita. Sang penanya menginginkan supaya diberi izin, dia akan menulis sebuah kitab, menjelaskan padanya bantahan-bantahan, debat-debat kepada bid'ah. Wa yahdura ma ahli kalam, dia akan mendatangi ahlul kalam. Sang penanya yang menulis surat ini akan mendatangi ahlul kalam, mereka-mereka yang beragama dengan ilmu kalam, filsafat, ilmu mantik. Wa yunadiruhum, kemudian dia akan mendebatnya. Wa yahtaju alaihim, dan akan menegakkan hujjah di hadapan mereka bid'ah. Apakah hal itu diberi izin oleh Imam Ahmad? Menulis pengalaman debatnya dia. Saya akan datang kepada ahli bid'ah ini. Sedebat dia, saya akan tulis. Saya datang lagi kepada ahlul kalam. Saya akan debat dia, saya tulis. Imam Ahmad menjawab. Jangan kita, Pak. Imam Ahmad menjawab. Fakata bilai Abu Abdullah. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menulis surat balasan bagi orang tersebut berisikan Bismillahirrahmanirrahim. Tertulis di situ surat. Ahsanallahu akibatak. Doa. Semoga Allah memberikan kebaikan, memberikan kebaikan untukmu. Akibatak. Hasil dari agama. Akibatak. Bukan mendoakan debatnya. Ya mudah-mudahan kau menjadi orang yang baik dalam beragama. Doa dari beliau. Wa dafa'anka kulla makruhin wa mahdhurin. Semoga Allah melindungimu dari segala hal yang buruk, yang tidak disukai, yang jelek. Alladhi, kemudian jawabannya sekarang. Beliau mendoakan dulu. Orang kalau didoakan itu senang tidak, Pak? Senang. Sehingga kalau kita mau bicara sama seseorang, dialog namanya, bukan debat Pak, ngobrol. Itu diantara teknis supaya ilmu kita masuk, kita doakan dia. Semoga Allah memberikan ilmu kepada saya dan jenengan. Kita akan ya bicara tentang agama. Semoga Allah menguatkan iman kita. Senang dia. Doa, jangan lupa. Doa itu menarik hati seseorang. Sehingga kita dengan dia bukan musuh. Tapi kita dengan dia ingin sama-sama mendapatkan hidayah. Alladhi kunna nasma'u wadrakna alaihi min ahlil ilmi. Yang kami dapatkan dari para ulama. Ulama-ulama kami. Beliau ini tabi'ut tabi'in. Generasi yang ketiga. Beliau hendak mengatakan yang kami dapati dari ulama kami. Cifu, lihat cara beragama. Tidak dibiarkan orang beragama dengan akal sendiri. Tetapi diajak untuk mengikuti para salaf. Guru beliau dari kalangan para tabi'in. Dan para sahabat. Maka diajak untuk mengikuti apa? Para ulama-ulama sebelum kita. Ini cara kita beragama. Ini metode, Pak. Jangan dianggap remeh kalimat ini. Misalnya dengan bicara sama Mbak Yu atau Kang Mas. Di antara yang diucapkan pertama-tama adalah. Ya, sing jenenge ibadah ya kudu mengikuti sing pertama mbiyen. Masa mengikuti sing bukan muridnya Rasul. Masuk nih, Pak. Ya juga ya. Ikuti wong wingi kudu muridnya Rasul kok. Ngikuti sing dadi muridnya Rasul. Ngerti kebenaran cara ibadah. Iki mbok yo. Kon mikir. Ngomong ora jelaskan secara ilmu. Begitu. Caranya. Jangan kamu sendiri tampil ngomong-ngomong. Kamu enggak menisbatkan kepada salaf. Salah kamu. Kalau dia sadar, dia akan mengikutimu. Bertaklid kepadamu. Ini bahaya. Tetapi ajak dia untuk beragama mengikuti as-salafus saleh. Konsekuensinya harus mendatangkan hujjah, dalil. Agar supaya dia mengikuti para as-salaf. Seperti Imam Ahmad. Yang kita dapati. Yang kita dengar. Min ahlil ilmi. Dari para ulama-ulama kami sebelum kami. Annahum kanu yakrahunal kalam. Bahwasanya mereka membenci. Membenci di sini mengharamkan ilmu kalam. Wal julus sama ahli zaid. Dan mereka pun membenci. Mengharamkan untuk kita berduduk-duduk. Bermajlis dengan orang-orang yang memiliki sifat penentangan. Ahlul bid'ah itu ahlu zaid. Orang yang belajar ilmu kalam itu sudah dipastikan dia orang yang menentang. Lah buat apa engkau berdebat dengan mereka? Wong orang sudah dipastikan menentang. Hadza huwa qaumul muslim. Kita tidak diperbolehkan bermajlis dengan mereka, berdebat apalagi duduk bersama. Apalagi talabul ilmi dengan mereka. Dilarang, dibenci oleh para ulama kita. Wa innamal umur. Kemudian setelah beliau menerangkan, ini kan sudah jawaban. Jawaban atau belum? Jawaban. Tadi sang penanya mengatakan saya akan datangi alul kalam, saya akan debat dan saya akan tulis hasil debat. Dia buat apa? Oh, dia sudah menyimpang. Orang yang menentang. Buat apa engkau berdebat dengannya? Dilarang, jangankan berdebat, duduk bersama mereka pun sudah dilarang. Hah? Kemudian beliau mengatakan yang tertepat dalam beragama. Bagaimana caranya? Imam Ahmad lanjutkan ucapannya. Qala wa innamal umuru fit taslimi. Sesungguhnya tak lain urusan beragama al umur. Urusan-urusan beragama itu adalah dengan cara taslim. Apa taslim? Engkau tunduk dan menyerah. Menerima. Ini cara beragama yang benar. Wal intihai ila ma kana fi kitabillahi aw sunnati rasulillah. Dan kata beliau, engkau menerima apa yang ada dari wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan engkau berhenti. Intiha. Intiha itu habis atau selesai. Atau bahasa lainnya engkau berhenti. Berhenti pada apa? Ila ma kana fi kitabillah. Berhenti. Apa yang ada dalam kitabullah. Atau apa yang ada dalam sunnah Rasul. Engkau berhenti. Paham berhenti, Pak? Mandek. Orang paham mandek. Apa berhenti? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat begini-begini, sudah pas terima itu, berhenti kamu padanya, jangan kamu melebarkan pembahasan. Jangan kamu menambahi kalimat. Jangan kamu menambahi hukum-hukum. Allah telah begitu berbicara dalam Al-Quran. Rasul telah begitu dalam sunnah berbicara, menyampaikan bagi kita menerima dan berhenti. Menerima dan berhenti. Masya Allah. Ini manhaj, metode beragama yang benar. Kadangkala kaum muslimin, ada orang yang pertama taslim, tidak mau. Saya enggak mau menyerah dengan nas. Akhlaniun. Orang-orang yang beragama dengan akal. Saya enggak mau. Al-Quran kayak gitu ya silakan. Hadis kayak gitu ya silakan. Kita kan manusia memiliki akal. Ini tidak taslim namanya. Ini sudah menunjukkan dia. Fi kulubihim zayhun. Di hati dia terdapat sifat penentangan. Kalau sudah kayak gitu, coret, Pak. Jangan bergaul sama dia. Jangan teruskan ngomong sama dia. Apa yang akan kamu sampaikan kepada dia? Nas saja sudah ditolak. Apa keberuntungannya berbicara dengan dia? Mengomong nas seribu nas pun ditolak sama dia kok. Apalagi apalan kita mengumungan. Ya, dengan seribu ayat. Hafalan hadis juga mengumungan. Ya. Atau kemungkinan yang kedua, ada jenis orang yang dia menerima ayat, menerima hadis, mengakui itu bagian dari agama, tetapi tidak intiha, tidak berhenti pada nas. Dia mengatakan ayatnya, wah ayat ini benar saya terima, tapi kan kondisi, dia maunya keperluan, kepengennya seperti apa ayat ini. Tafsirnya apa? Kemauannya kemana ayat ini? Nah, kepanjangan dia di situ. Melebar nasnya yang seharusnya seperti ini pemahamannya, dipahami oleh dia dengan pemahaman yang liar. Pemahaman yang salah. Yang pada ujungnya, dia menolak nas itu sesungguhnya. Tetapi dia berkedok menerima nas, tetapi dia tidak berhenti pada nas. Maksud ini kalimat kaum muslimin? Biasanya kalau bahasa kita, hadisnya biasa sahih. Saya terima. Ning, maksud hadis siapa? Ayo kita bicarakan. Oh, ayo kita bicarakan, Pak. Jadi bahan debat. Nek menurutmu kayak gini. Antum mengatakan, oh, enggak kayak gitu. Yang benar kayak gini. Oh, ya, usulah, derek-derek. Wak, wak, wak. Jurar mengapa, Pak? Apakah jenengan akan melanjutkan ucapanmu? Tidak ada manfaatnya. Kalau sudah seperti itu sangat susah sekali. Saya dulu pernah mendebat seseorang dulu tahun 98. Sudah berapa tahun yang lalu, Pak? 20 tahun yang lalu. Saya masih ingat. Debat. Debat ya, kan. Sama seorang dari Kairo. Ya baru pulang. Buat berjam-jam. Walhasil. Dia bahasa Arab, saya juga bahasa Arab. Kamu kalah. Waktu itu masih muda, Pak. Ini sudah tua saya. Qaddara ma syaa fa'al. Walhamdulillah di waktu itu, ana masih hafal. Sampai kini. Kalah pada ujungnya. Kalah. Dia harus mengakui dakwah salafiyah, dakwah yang paling hak. Dengan dalil yang banyak. Kalah dia, Pak. Kalah. Ngakui. Pada terakhir kalimat, bubar kabeh, Pak. Kalimatnya saya ingat terus. Benar, salafi yang paling benar. Saya akui, dalilnya kuat. Harus kembali kepada sahabat. Kembali kepada salafus salih. Iya. Tapi, salafimu kan di salafiku beda. Dan juga aku ngomong apa maning, Pak? Aduh, angel banget. lunyu orang ini. Lunyu ngerti Pak lunyu? Kayak belut. Kudu disiram au disifa. Hala huwa akhirnya tidak bisa boleh didakwai. Allah takdirkan sampai hari ini dia seperti itu. Kairo itu banyakkan dari pengikut Ikhwanul Muslimin. Tidak bisa serta-merta menerima, enggak bisa. Akal masuk terus. Kita batas satu persatu. Walhamdulillah, waktu itu Pak masih baru tamat mondok, jadi hafalannya masih banyak. Kalau sekarang sudah pada bubar hafalannya Pak. Ya, sudah pada hilang. Walhamdulillah, ternyata juga tidak ada manfaatnya, walaupun kita banyak menyebutkan dalil. Dia menerima dalil, bukan tidak menerima. Menerima. Kalau dia sama menolak, saya sebutkan kekufuran, menolak ayat. Dia menerima. Tapi itu tadi, tidak intiha, tidak berhenti pada nas. Tetap muter. Wah, kalau sudah demikian, apa faedahnya? Alhamdulillah dari semenjak itu sama sekarang, tidak pernah lagi debat. Karena memang dicela. Kalau Anda mau ilmu, saya kasih tahu. Kalau mau tukar pikiran, maaf-maaf. Saya sudah waras. Nyenengan sing gemblung ngono. Kita lanjutkan ucapan Imam Ahmad. La fil julusi ma'alil bid'i wa zaihi. Ini kalimatnya nyambung dari atas. Sesungguhnya tak lain cara beragama itu adalah dengan menerima nas-nas syariat dan kau berhenti sesuai dengan apa yang ada dalam nas Al-Quran dan nas As-Sunnah. Bukan dengan engkau bermajlis dengan ahli bid'ah. Atau engkau berbicara dengan para penentang. Itu bukan dengan itu engkau beragama. Anda mau tahu agama? Mau mengerti tentang akidah yang benar, ibadah yang benar? Itu tidak dengan cara engkau bermajlis dengan ahli kalam. Tidak dapat engkau ilmu itu. Tidak dengan engkau berbicara dengan ahli bid'ah. Dan para penentang, waktu engkau tidak akan dapat ilmu pada mereka. Tidak akan dapat ilmu pada mereka. Litarudda alaihim, untuk engkau membantah mereka. Itu bukan begitu cara beragama. Fainnahum yulabbisuna alaih. Alasan. Untuk memperhatikan dengan seksama alasan Imam Ahmad melarang sang penanya untuk berjidal, berdebat dengan al-bid'ah. Atau duduk dengan al-bid'ah. Atau berbicara dengan al-bid'ah. Alasannya, yang pertama. Antum camkan betul. Fa'innaum yulabbisuna alaika. Sesungguhnya mereka-mereka alul kalam, alul bid'ah. Mereka akan menjadikan kamu ragu dengan ilmu yang kau telah miliki. Membikin rancu dengan pemahaman yang telah engkau pegang. Ini hal yang bisa dipastikan. Dampak negatifnya ini. Walaupun kamu tidak menang dan juga tidak kalah dalam debat. Tetapi kamu sudah mendengarkan syubhatnya al-bid'ah. Yang mungkin di antara sekian argumentasi akal-akalannya al-bid'ah tidak terjawab olehmu. Terngiang di benakmu kata-kata mereka. Ragu dengan ilmu yang kamu miliki. Ini madharat pertama yang hampir dipastikan akan engkau raih, engkau dapati. Ya, ketika engkau berdebat atau berbicara dengan al-bid'ah. Wahum la yarji'un. Ketahuilah kata Imam Ahmad. Mereka al-bid'ah yang kamu debat tidak akan kembali kepada sunnah, tidak akan mereka meninggalkan bid'ahnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, minggu depan. Masya Allah. Oh muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitulah Imam Ahmad menasihati orang tersebut. Walhamdulillah kita pada malam ini bisa membaca nasihat Imam Ahmad. Dan mudah-mudahan kita bisa beragama dengan metode yang disampaikan Imam Ahmad. Yakni apa? At-taslim, menerima nas. Dan kau berhenti sesuai dengan nas. bukan dengan engkau berbicara dengan ahlul bid'ah atau bermajlis dengan ahlul bid'ah, engkau tidak akan dapati ilmu pada mereka. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.